Ini bukan main-main, cerita mistik itu di Banyuwangi. Banyuwangi adalah tempat terakhir pelarian orang Bhairava Tantra. Apa Bhairava Tantra? Bhairava Tantra adalah muntahan dari orang Brahma yang gagal melakukan moksa. Moksa niku napa? Moksa niku mati dengan hilang raga saksukma, sukmane. Terbaiknya orang Hindu adalah ilang rogo saksukmoni jenengi mukso. Supaya iso mukso pertama ngelakoni Upanishad. Apa itu? Membuang jati diri. Yang kedua kabumian ngelakoni urip kaya wateke bumi. Yang ketiga upawasa, ndak makan, ndak minum, berhenti pada satu tempat, tubuhnya mengecil dan hilang. Nah banyak yang gagal. Wis mimpes cili-cili ngono eling weduse. Macet. Akhirnya arep ilang ndak iso, gede meneh ndak iso, jadi jenglot utawa bathara ka arang. Mula nek petuk jenglot aja didol larang, niku produk gagal muksa. Akhirnya terjadi perubahan. Apa? Peralihan dari Brahma ke Shiva. Dalam agama Shiva, dalam keyakinan Shiva ada keyakinan Kali. Kali itu Durga, Durga itu Shiva, tidak mengajarkan muksa tapi mengajarkan neraka sukma. Nah, supaya iso ngrogo sukma mengumbar hawa nafsu nglakoni pancamakara Bhairava Tantra. Lanang wedok muter rudo kabeh ngedhep arak ngedhep tumpeng ingkung menungso ngrogo sukma. Supaya iso ngrogo sukma sahabat iso riudel diwarati nganti hubungan seks bebas. Supaya wetenge anteng dipakani tumpeng, supaya sukmane tenang dipakani daging menungso, supaya mangkit pikirannya tenang diombeni arak. Upacara ngumbar hawa nafsu dikenal dengan pancamakara. Akhirnya iso ngrogo sukmo, bareng iso ngrogo sukmo, sukmone lu ngojak nyolong jenengane ngepet, sukmone lu ngojak mateni wong jenengi santet, sukmone lu ngojak mateni wong ngojak nyenengi wong wedok jenengi pelet. Ini menjadi sebuah tren aliran baru di Nusantara. Nah inilah maka 1500 ulama entek dipangan di tanah Jawa. Akhirnya dikirim ulama dari Persia, namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, sehingga akhirnya dikenal dengan nama Syekh Subakir. Nah sama Syekh Subakir wong-wong itu pauper-uper. Nah pusat konsolidasinya di Banyuwangi, dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Tidak ada yang sanggup menaklukkan dua tokoh ini. Akhirnya yang datang ke sini murid Syekh Subakir yang paling dikenal dengan nama Mbak Ibrahim sama Mbak Ishaq. Mbak Ishaq melakukan tirakat ning jero alas purwa, guwa ning jenengane guwa putri. Tahu tak parani rono. Ayo. Ini kucing sing ngeterno kula jenengane Abda Alek niku. Tak tirakati pitung dina pitung bengi ning jero mriku. Saya apa? Kok iso? Hebatnya wong biyen mampu menaklukkan peradaban yang sangat tinggi. Kok mulai ini tekan juru gua ipi? Oh lah wong nabi menaklukkan dunia mulai ini tekan juru gua. Podo-podo. Lu akhirnya Menak Sembuyu ini ditaklukkan nyelah. Sinten sing naklukin Mbah Maulana is? Iska akhirnya anaknya yang perempuan namanya Dewi Sekar Dadu kasihkan Mbak Iska lahir Sunan Giri makamnya Gersik. Nah sebagian lari ke Bali, sebagian lari ke Kediri, teng Kediri nyembah patung Toto Kerot teng daerah Pagu Pamenang. Duber kali Sunan Bonang akhirnya nyerah kali Sunan Bonang. Bareng nyerah ya wis muter ku tetep aja udo. Arak ganti wedang biasa, tumpeng iku halal, tetep rapopo wong sego. Ingkung menungso ganti ingkung bi itik mantra rogo sukmo diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Sing dandani sunan bu nak sebab NU ngakoni penerus Wali Songo, mulo NU ratau alo tumpeng. Sebab ngerti nek tumpengan zaman saiki adalah sudah diperbaiki sama Sunan Bonang. Mula NU ora tau alo-alo tumpeng. Tapi yang tidak berbasis Wali Songo mesti tak Nah sampean tinggal menjelaskan kok kene lho Kang. Iku bintak lah carimu. Ya ora apa-apa wae ngono to. Nah, ini kan persis kayak Rasulullah hadir menjadi nabi. Rasul dadi nabi jenenge wong terbangan wis anten tapi ana tengahe udo terbangi diganti apa udone disalimi terbangi diganti tolak albat betulu saderenge Kanjeng Nabi wong akikah wis ana ning serem akikah niku ben anake hebat kaya singa sembelihke singa mangke bayine dilabur getih si singa karo nabi dirubah lagi cukup bedus lho loro nek lanang itu si siji kaya ngene-ngene wong tawaf wis ana tapi udo karo nabi ditandani tawaf tetep udone dikan kabeni habis separuh ini. Nah inilah maka terus mulailah perjuangan. Begitu kekuatan mistiknya ini sudah selesai, maka jangan heran kenapa di generasi ini menghasilkan ajaran-ajaran sing itu ora hubungane karo Kanjeng Nabi yang sering disebut bid'ah. Contoh paling sederhana, apa to kok ning kene iki ono dongane wong mati iki perintahe Kanjeng Nabi. Ngopo nek ning kene kok tekan 40 dino? Kok tidak? Telung dino lho. Lho, ini kan kait mistik lo lokal. Wong mati niku dalam mistik lokal dulu, wong mati niku lah unsurnya 3. Ada unsur tanah, ada unsur rohani, ada unsur korin. Korin itu dari jin dan malaikat. Orang mati rohani balik ke alam arwah, jasmani balik ke tanah, malaikatnya balik ke alam malakut. Lah jinnya ini tidak punya tempat. Dia dikasih waktu 41 hari, nanti dikembalikan ke alam azrok. Lecoro komputer alam recycle bin. Nah, mistik sebelum Islam datang, Korin ini ditarik ke dunia agar nanti apa? Iso ditilihi kalau anak putune titipke ning uwit utawa ning watu. Akhirnya anak putune teko, "Mbak, untuk menghindari penuhanan baru, kali para ulama dibaca Al-Qur'an biar mistik lokal gak bisa mengambil Korin itu untuk diberhalakan menjadi berhala Mbak. Baru jadi wong gak lalu mulanya nek Cina udah ini fakih tok buat sampean. Ini terkait dengan prahara Nusantara. Kok mau mati kok ari-ari diwadahi kendil kok ditulis no Quran. Lu Allah sing janji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu laha. Itu pokoknya apa ini ono Quran dijaga Gusti Allah. Lah, ahli-ahli itu suku cadangnya menungso. Seluruh suku cadang manusia ada di ahli-ahli. Makanya ilmu pengetahuan modern ada bank ahli-ahli. Nanti kalau orang itu rusak sistem tubuhnya, sel inti yang di ahli-ahli diambil, ditransplantasi, kasihkan. Nah, jadi itu seneng ahli jikok suku cadang tengriku. Untuk apa? Iku ne ono bocah loro jine teko gowo suku cadang itu nyolong ngene anakmu waras. Nah supaya ora digondol jin, suku cadangnya ini tutupi tulisan Qur'an. Ini carane orang Jawa dulu. Nek langsung kene-kene ora ya dipadoni tahu. Makanya orang Jawa enak. Zaman segitu penuh strategi. Allah, kok muni Allah dikebuki kali mojo pahit, maka Allah dikenalkan tetap dengan bahasa lokal jenenge pengeran. Saiki berkembang ning Banyuwangi jenenge sing ngecat lombok. Salat itu tidak dikenal dalam istilah kosakata Indo. Ini saya kenali sembahyang. Syaikhun ustadzan kenali niku kiai. Ya pokoknya ngerampuh itu kiai termasuk kebu sekti ya kebu kiai selamat ya. Ini. Lah kenapa kok seperti itu? Istikharah Mbah Ngampel napa? Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu koyo tandur tanduran kang metu anak-anak aneh terus meteng. Lha iki apa? Pak, pari kuwi lho ditandur koyo tandur pari sangi sore lemah. Lha iki tandur kabeh. No yang paling susah itu menanam keyakinan tentang kematian. Sebelum Islam datang, mati ini kuwi sesuk urip maneh jenenge reinkarnasi. Sementara Islam innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cara nanamnya gimana dalam era para wali? Mula akhirnya ben wong Jawa niku paham innalillahi wa inna ilaihi rajiun digamelke ukara aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya gak lali sangkan paraning dumadi wong Jawa geke tembang jenenge maca pat. Niki. Napa kok tembang wong Jawa senengane nembang. Nglakokno sapi nembang, bojo ilang nembang, nang bali yo sri nembang. Lho Jawa, perlu lintang ya ning tawang ana lintang nembang. Bahkan wong Jawa niku delok silit mawon nembang kok. Nemu silit budi kenayo kan nendang jebol lho Jawa. Pilihan strategisnya adalah dengan lagu. Mula dijenengke tembang maca pat apa wae urip kudu iso maca barang pak papat. Papat iku napa? Nyawa king akhirat, raga king donya, panganane menungso. Mula raga niki panggonane nyawa. Lah raga dipanggoni nyawa, kancane papat sebelah kiwa iblis loro nyasarno, sebelah tengen malaikat loro gandoli. Jin korin kali khafato cek wong Jawa ngerti dijenengi dulur papat limo pancer. Mula pancer ini kini butuh apa-apa iso nganggu kiwa iso nganggu tengen. Pancer pengen bojo ayu nganggu tengen ya Rahman ya Rahim. I love you nganggu kiwa sunama teka janjiku jaran goyang tak goyang-goyang yo I love you bener mawon. Pengen rusuh nek tengen la haula wala quwata illa billah nek iki wasu nama teka jajiku Bandung Bondo wasu pengen sugih nek pengen sugih nek dalan tengen la ya fataku ya rozak nek dalan kiwa wedhus kendit munggah gunung kami mule ya su sugih sampeyan mule pancer iki nek foto apa-apa iso nganggo kiwa iso nganggo tengen. Tengen mulo kiai karo dukun niku po ojo padha hebate nek tirakate kuat ya kiai mandi dukun ya mandi senajan gak tau wates golek pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun sing ora tau wates ya ketemu wong padha padange ming padange siji sing siji padange lampu sing siji padange omah kok kobong ming ngono kok bedane nar karo nur. Golek pitik kangge sentolop ya pitike ketemu, kangge blarane kendel diobong pitike ketemu, ketemu sentolope utuh blarane entek kok. Ini kalau tidak menggunakan strategi budaya, masyaallah, habis. Namun lo tembangkan kawitan Mas Kumam, bang kemambangi nyawa medun ngalam dunyo, nyawane sambut ngapati mitoni, rogone sambut imuniza. Ini kibang ampel pisan. Nah, Mas Kumambang niki kesusul tembang mi micil menungso bakal micil lahir lanang lahir we eta akeh kok loro wedhus kudu siji. Nek wis bar micil tembang iki nan dicili-cili sangoni kanthi agama kanthi akhlak ra gelem ngaji sadu. Ki nanti niku boten suwe anak menungso kesusul tembang si sinom bakal dadi canom wis mulai ndap blek. Nek wis bar sinom tembange asmara Dono mulai jatuh cinta ke taman asmoro tak kucing rasa coklat. Nebis bar asmoro dono tembangi gambo bakal jumbo lanang wit kebangun rumah tangga. Nebis bar gambo dandang gulo dandang pahit gulo lagi merasakan manis pahitnya kehidupan. Bar mono durmo endi dharma bakti ne uripmu. Nebis bar tembang durmo tembangi nopo pang pangkur wis wayahe mungkur sekondo. Dunya lamur matane dengkul linu wis nang bali nang dalane Gusti Allah. Nek ranang mungkur kesusul megat roh copot raga sak sukmane terakhir kucung menungso meng dipocong sluku-sluku ba antok leboke lawang ciuk kula tuwe jenengane buyut siap-siap mlebu lawang ciuk. Ini pelajaran dasar di waktu itulah. Karena ahli sunnah wal jamaahnya para ulama melewati tradisinya para wali, maka al-ulama sekarang tidak pernah alok-alok zaman lewa ahli. Wong ini bagian dari perjalanannya. Iya tak? Lemulannya terus ulama begitu naik ngulang, ya berbeda.